Pejamkan matamu, mencoba tuh melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin datang, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa. Jadi boleh.